Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yaitu tentang tanda-tanda kiamat kubra, tanda-tanda kiamat besar. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Mahdi, Nabi Isa dan Dajjal. Adapun malam ini insyaallah taala kita akan membahas tentang khurujnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj atau adanya Ya'juj dan Ma'juj itu merupakan sesuatu yang telah datang penyebutannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para ulama. Ya, serta ijma' para ulama. Yang tidak dibenarkan seorang pun yang mereka mengingkari tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Karena sebagian orang mereka memahami agama ini dengan akalnya. Ketika sesuatu yang masuk akal itu diterima, dan sesuatu yang tidak masuk akal maka tidak diterima. Bagaimana mungkin ada makhluk lain selain manusia yang dikurung dalam waktu yang sangat lama kemudian tidak terdeteksi dengan canggihnya ya teknologi di zaman sekarang. Jangankan tempat berkumpulnya makhluk yang jumlah sangat banyak. Ya, jalan-jalan rumah bisa dilihat melalui GPS atau yang semisalnya. Masa makhluk begitu banyak tidak terdeteksi? Saya enggak percaya. Atau saya percaya dengan hadis, tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya ini dan ini. Ya, sehingga ketika kita menyebutkan ini sesuatu yang datang dari Al-Qur'an Al-Karim, sesuatu yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nukilkan ijma' para ulama yang menunjukkan bahwasannya tidak ada perkara khilaf dalam masalah ini. Tidak ada perkara khilaf dalam masalah ini. Seluruh para ulama sepakat adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Adapun dari ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-96. Surat Al-Anbiya di ayat ke-96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli jadabin yansilun. Kata Allah, sampai dibukanya benteng Ya'juj dan Ma'juj dalam keadaan mereka turun dari tempat yang tinggi, contoh bergerombolan seperti itu dari tempat yang tinggi. Ini khabar yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya, dan tidak hanya ayat ini saja, dan ada penyebutan di ayat-ayat yang lainnya. Penyebutan di ayat-ayat yang lainnya. Adapun dari sunnah telah teriwayatkan hadis dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ya, kita kaum muslimin semuanya sepakat bahwasanya apa yang ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim seluruhnya adalah sahih. Seluruhnya adalah sahih. Ini keyakinan ahli sunnah. Keyakinan kaum muslimin, kitab yang di dalamnya hadis-hadis dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim adalah kitab yang sahih, atau hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, "Inna Allah Ta'ala yuhyi ila Isa bin Maryam alaihi salam ba'da qatlihi Dajjal, inni qad akhrajtu ibadan li la yadana li ahadin bi qitalihim, faharraza ibadi ila at-tur wa yab'athu Allah Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli jadbin yansilun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Isa bin Maryam, setelah membunuh Dajjal, sesungguhnya aku akan telah mengeluarkan hamba-hambaku yang mereka tidak pernah terkalahkan dalam peperangan apapun. Maka selamatkanlah hamba-hambaku itu ke Tur, karena Allah akan mendatangkan Ya'juj dan Ma'juj yang mereka datang secara bergerombolan dari tempat yang tinggi. Ini khabar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam di dalam Sahih Muslim. Dan juga Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, "Innaha lan taquma hatta tara qablaha ashar ayatin." Sesungguhnya tidak akan tegak yaumul qiyamah sampai kalian melihat sebelum datangnya yaumul qiyamah 10 tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj dari 10 tanda-tanda kiamat besar yang itu terjadi sebelum kiamat. Ya. Nah, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi rahimahullahu taala. Ya, sehingga tidak perlu diragukan kesahihan hadis tersebut. Ya. Adapun ijma, faqad ajmatil ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla anna khurujahum haqqun. Waqad naqala al ijma jumhur ulama'il ummah. Yaqulu Imam Ibn Abdul Bar ba'da an naqala al-ijma' 'ala dhalik, fa innahu ay amrun ya'jud wa ma'jud, yani khuruju min wara'i sad 'ala an-nas haqqun thabitun li wurudihi fi dhikri wa thubutihi an sayyidil bashar wa lam yuhillu 'aqlun fa wajaba i'tiqaduhu. Masyaallah. Adapun ijma' telah sepakat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah sesuatu yang hak. Dan di antara para ulama yang menukilkan ijma, tidak hanya satu orang, jumhur para ulama telah menukilkan ijma, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Abdul Bar adalah seorang ulama besar dari kalangan Al-Malikiyah. Ulama besar di kalangan Malikiyah. Beliau punya dua kitab besar dalam fikih, Al-Istidkar wa Tamhid. Siapa yang ingin memperdalam mazhab Maliki, kalau seandainya dia tidak membaca kitabnya Ilmu Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, maka dia belum mengenal apa itu Maliki. Begitu juga seseorang tidak membaca Majmu'nya Nawawi, ya, dan tidak membaca Sunanul Kubra wa Sughra wa Wusta miliknya Al-Baihaqi, maka dia belum mengenal mazhab Syafi'i. Dia belum mengenal mazhab Syafi'i, karena ini dua kitab induk, ya, dari kalangan ulama muhaqqiqin dari Syafi'i, di antaranya kitab Al-Majmu', yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kitabnya Imam Baihaqi. Jadi siapa saja yang mereka mengaku bermadhab Syafi'i tapi enggak pernah membaca Majmu'nya Nawawi, ya, maka jangan mengaku Syafi'i. Jangan mengaku dirinya sebagai Syafi'i. Ini kita merujukkan inti dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Begitu juga dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, di sana Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menulis sebuah kitab fikih dalam mazhab Hambali yang bisa dikatakan kitab fikih yang terbesar dalam Islam. Kitab fikih yang terbesar dalam Islam, beliau memberi judul Al-Mughni li Ibn Qudamah. Jadi siapa saja yang mereka mengaku madzhab Hambali dan tidak pernah membaca fikihnya Hambali atau kitab fikihnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, maka dia tidak dikenal sebagai orang bermadzhab Hambali. Dan begitu juga dalam madzhab Abu Hanifah. Kita merujukkan fikihnya Abu Hanifah itu ditulis oleh Imam At-Tahawi rahimahullah. Kitab Mushkilul Athar. Kitab Al-Mushkilul Athar ini merupakan fikih yang terbesar di fikih Hambali. Ya, dan kalau waktu yang panjang, ya, saya ingin menjelaskan juga buku-buku hadis dalam madzhab, empat madzhab tersebut. Kitab hadis ini. Dan juga dalam masalah akidah. Dalam madzhab-madzhab ulama tersebut juga punya buku rujukan-rujukan akidahnya. Sehingga dengannya kita bisa mengetahui, oh dia orang yang faham dengan madzhab Syafi'i. Oh dia faham dengan madzhab Hambali. Oh dia faham dengan madzhab Maliki. Ya, ini kita berbicara kitab induknya. Kitab yang dekat dengan imam-imam tersebut. Ya, Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, selain beliau menulis kitab fikih yang saya sebutkan tadi, beliau juga menulis kitab-kitab yang lainnya. Kitab-kitab yang lainnya. Ya, di antara kitab yang beliau tulis tentang sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Ya, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Beliau berkata, "Fa'innahu ayy amrun ya'jud wa ma'jud," dan perkara ya'jud dan ma'jud, yang dimaksudnya keluarnya dia dari benteng kelak di yaumul qiyamah, adalah sesuatu yang thabit, sesuatu yang ada, yang tidak bisa diingkari. Karena telah datang penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan telah ditetapkan oleh Sayyidul Bashar, pemimpinnya manusia. Siapa itu? Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam, sehingga tidak ada akal yang menghalangi seseorang untuk meyakini perkara ini. Ya, tidak boleh seseorang mengingkari tentang masalah ini. Terkadang ada sebagian orang, oh itu hadisnya ahad. Hadis ahad tidak boleh diterima, itu masih yufidul thon. Apalagi dalam masalah-masalah akidah seperti itu boleh. Tapi kalau seandainya kita katakan seperti dia katakan, hadisnya lain kurang. Ya, Al-Quran yang Allah mengatakan, hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum fi kulli hadabin yansilun. Allah menyebutkan sini ya'juj dan ma'juj. Oh, itu maksudnya bangsa Cina, itu maksudnya orang Cina itu. Ya, ini adalah orang-orang yang membebani diri. Orang yang membebani diri. Adapun kaum muslimin, mereka mengikuti orang-orang yang terbaik dalam umat ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disifati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa a'maqa ilman wa barruha quluban wa aqalluha takallufan. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, orang-orang yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit memberat-beratkan diri di dalam beragama. Allah mengatakan demikian, Rasul mengatakan demikian, sudah, kami imani enggak perlu ditakwil sana ditakwil kemari. Yajud dan Majud akan datang. Di akhir zaman akan membawa kerusakan. Sebagaimana hadis-hadisnya akan kita baca nanti di dalam pelajaran kita atau kajian kita di malam ini. Taib. Kemudian ada pun nama, nasab dan sifat-sifatnya. Ya, nama Ya'juj dan Ma'juj, ya, nasabnya dan sifatnya. Kalau kita lihat dari teks bahasa Arab, Ya'juj wa Ma'juj, jadi ada dua jenis. Apakah dia hanya dua orang saja? Nah, jadi pembahasan. Apakah satunya Ya'juj dan keduanya Ma'juj? Ya, disebutkan yajma' aktsarul qura 'ala anna Ya'juj wa Ma'juj bighairi hamzah. Jadi sebagian qura, para ahli Quran, mereka membacanya Ya'juj wa Ma'juj, tidak ada hamzahnya. Ya'juj wa Ma'juj. Ini sebagian qura. Wa qara'a 'Asim bil hamzah sakinah fi jima. Adapun kita qira'ah sab'ah, kita qira'ah 'Asim. Kita membaca dengan Ya'juj wa Ma'juj dengan disukun hamzahnya pada alifnya. Jadi kiroah selain kiroah asim, mereka membaca yajud wa majud. Adapun kiroah kita asim, kita membaca dengan yajud wa majud. Ya. Wahuma ismani a'jamiyani inda aktharil al-qura'. Ya. Sebagian qura atau kebanyakan qura menyebutkan itu nama ajami, bukan nama Arab. Tetapi diarabkan. Diarabkan seperti kalimat ustadzun. Ustaz itu bukan bahasa Arab. Karena tidak dikenal dalam bahasa Arab paduan huruf alif, sinta, dan ta, tidak dikenal. Tetapi ini sudah menjadi masyhur dan sudah diarabkan. Ya, begitu juga Ibrahim itu bukan nama Arab. Nuh itu bukan nama Arab. Tetapi istilahnya para ulama sudah diarabkan karena sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan telah terjadi perselisihan tentang nasabnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ada sebagian mengatakan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu bukan keturunan Adam dan Hawa. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj katanya waktu itu Nabi Adam mandinya tumpah kemudian tercampur dengan tanah maka lahirlah Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang menyebutkan demikian. Tetapi yang sahih, yang benar, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah anaknya Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan Hawa. Dari ya keturunan anaknya Yafith ibnu Nuh. Dari keturunan siapa? Yafith ibnu Nuh. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ijma bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj min waladin Yafith ibnu Nuh alaihi salam. Ya, keturunan siapa? Yafith ibnu Nuh. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar perkara ijma di kalangan para ulama. Iya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Jadi penguat atau dalil yang menyebutkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Hadis yang datang dari Al-Imam atau dari dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berkata di yaumil qiyamah, "Ya Adam, kum fab'ath ba'than nar." Qala fa yaqul la bik wa sa'dik wal khair fi yadik ya rabbi wa ma ba'than nar. Qala fa yaqul min kulli 1999 فَيَهِينُ إِلَيْهِ يَشِيبُ الْمَوْلُدُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ قَالَ فَيَقُولُونَ أَيُّنَا ذَلِكَ الْوَارِدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ 999 مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَبِكُمْ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ اللَّهُ أَكْبَرُ. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, "Wahai Adam, fab'ath ba'than nar, keluarkanlah ba'than nar, datangkanlah ba'than nar." Kemudian kata Nabi Adam, "Labbaik wa sa'daik, ya kami menyahut panggilanmu. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan semuanya di tanganmu, ya Rabbi." Wahai Rabbku, apa itu ba'than nar? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, setiap 1000 ada 99. Ada 9000, ada di antara 1000 ada 999, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa hayna idzin yashibul maulud. Maka pada waktu itu yashibul maulud, anak-anak lah kecil itu langsung tua. Wa tadakul hadatin hamlin hamlah. Dan wanita-wanita yang mengandung itu akan melahirkan. Wa tarana sasukara, dan kau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Tapi sebenarnya mereka bukan mabuk. Mereka bukan mabuk, tetapi karena azab Allah begitu pedih. Azab Allah begitu pedih itu membuat manusia mabuk. seperti orang gila. Qala fayaqulun, kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah, ayyuna dzalikal wahid, siapa yang satu itu? Nabi SAW berkata bahwasannya dari penghuni neraka itu 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan satunya adalah kalian. Saudari, dari umatnya Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam, faqala an-nas Allahu akbar. Kemudian manusia berkata Allahu akbar. Jadi dari penghuni neraka, dari 1000 penghuni neraka itu 999-nya adalah apa? Ya'juj dan Ma'juj. Berarti apa? Jumlahnya sangat banyak, Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam hadis, ya, satu Ya'juj dan Ma'juj mati itu akan melahirkan 1000 yang lainnya. Satu dia mati melahirkan berapa? 1000 yang lainnya. Nah, ini para hadirin, seperti yang saya katakan tadi, jangan dipikirkan dengan akal kemudian kita menolaknya. Satu mati 1000 lah, di mana sekarang masa makhluk begitu banyak enggak terdeteksi, enggak masuk akal ini. Enggak mungkin tuh, enggak mungkin sekali. Ya, kita cukup beriman. Banyak yang enggak mungkin kok. Tapi hakikatnya ada. Ya, saya sering menyampaikan, ya, kita punya ruh dalam badan kita. Ada enggak tahu di mana ruh? Bagaimana hebatnya teknologi ini bisa dilihat langsung, ya, ada di sini. Di mana ruh letaknya? Di mata, di hidung, di kepala, di mana letaknya? Enggak bisa dilihat sampai detik ini. Beratnya berapa? Warnanya apa? Baunya gimana? Dalam keadaan ada tubuh kita. Enggak terdeteksi. Dan itu sudah janji Allah dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Dan Allah tidak memberi tentang ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Yang ada dalam badan kan ruh enggak bisa mengetahui di mana letaknya ruh itu, di jempol kah? Di mana kira-kira dia letaknya? Tapi dia ada. Ada buktinya ketika ruh tersebut keluar dari jasad seorang manusia akan membusuk tulangnya. Dagingnya semua hancur. Ada ruh. Ya, ada. Kalau begitu enggak percaya sama Allah, gimana dia kamu hidup? Ya, jadi terkadang sesuatu tersebut tidak bisa dipahami dengan akal. Cukup kita beriman. Itulah bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk akal enggak masuk akal, pasti terima. Ya, enggak ada urusan sama saya kok teknologi sekarang enggak tahu. Lah banyak teknologi sekarang yang enggak belum diketahui. Banyak penyakit hari ini sudah diketahui belum obatnya. Penyakit kanker, ada obatnya. Apa penyakit AIDS, ada obatnya? Ada obatnya. Ini penyakit yang ada di tubuh manusia, bisa dilihat kumannya ini dan ini. Ada kumannya kelihatan, tapi enggak ada obatnya, belum diketahui. Iya, jadi jangan sok-sok. Ya, di dalam mengkritik apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, otak kita enggak cukup. Enggak sampai ilmu kita. Iya, saya sering sampaikan alis mata. Mungkin ada 6 miliar manusia di muka bumi ini, coba ditanya, berapa alis matanya? Ini setiap hari dia lihat, ini dia pegang, dia sentuh, enggak ada yang tahu jumlahnya. Banyak yang kita tidak ketahui. Jadi jangan coba-coba untuk mengkritisi apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Apa itu? Masa Allah ciptakan ada kaya dan ada yang miskin? Tak adil ini namanya. Ada kaya dan miskin, kenapa enggak dijadikan kaya semuanya? Kenapa enggak dijadikan miskin semuanya sekalian? Biar enggak ada apa? Perselisihan di antara manusia, antara kaya dan miskin. Masya Allah, seakan-akan cerdas ya. Cerdas. Tapi hakikatnya ini orang bodoh. Kira-kira kalau semuanya kaya, ada enggak mau tanam sawit? Mau tanam padi di sawah? Ada? Tanam padi di sawah? Atau mau buat rumah? Pak, mau enggak kerja buat rumah saya? Berapa bapak bayar? 10 miliar. Saya beli kamu 100 miliar loh. Siapa yang bangun rumah kita? Kalau semuanya kaya, siapa yang bangun rumah? Siapa yang menjual kangkung? Siapa? Siapa yang menangkap ikan di laut? Hah? Siapa? Atau semuanya miskin? Pak, nak kerja, nyebutkan anak-anak kerja, lo pikir-pikir dari drone. Iya. Jadi intinya jangan pernah mengkritisi apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Akal kita gak sampai. Gak sampai akal kita, bagaimanapun cerdasnya kita. Cukup terima. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah war rasul yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata apa? Kami mendengar dan mengetahui. Ya. Bagaimana cerdasnya kita hari ini? Enggak ada secerdasnya para ulama terdahulu. Enggak ada. Ya. Imam Ahmad katanya hafitu alaf alaf hadis. Aku menghafal 1 juta hadis, Imam Ahmad. Imam Bukhari rahimahullah menghafal 200 ribu hadis sahih. Tidak hanya 200 hadisnya saja, tetapi sanadnya sekalian. Pernah suatu hari Imam Bukhari dites oleh 10 orang yang menguji beliau. Setiap orang menukar-nukar sanad hadis dari Imam Bukhari. Jadi gurunya di fulan ditukar-tukar, diubah-ubah. Setelah Imam Bukhari mendengar, kamu hadis yang kamu sampaikan adalah salah. Yang benar jalannya begini, begini, begini, begini, begini, begini, dan ini lafadznya. Yang kedua, apa yang kamu sampaikan hadisnya adalah bukan dari jalan guruku. Kamu salah di sini, yang benar begini, begini, begini, begini, begini, dari lafadznya. Ya. Ada sebagian mereka mendengar hadis, dia dengar, dia menulis nanti pas pulang. Baru dia tulis semuanya. Kita hari ini, mungkin yang 5 menit tadi, Nabi Nuh, Yajud dan Majud dari keturunan siapa? Hah, siapa nama keturunannya? Hah? Apa? Tapi gak semua bisa menjawab. Baru 25 menit tadi. 1 lafal. Iya. Tetapi dinukilkan dari Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri rahimahullah, imamnya Imam Tabi'in, beliau berkata, Allahil bayan wa ala rasul balak wa alayna taslim. Allah yang menurunkan agama ini, Rasulullah yang menjelaskan agama ini, yang menyebarkan, kita terima, cukup terima. Sami'na wa ata'na. Ya, jangan sok-sok kebarat-baratan. Ya, apalagi banyak kelompok hari ini menamakan, dinamakan ataukah menamakan, saya nggak paham, jaringan Islam liberal. Ada lagi sekarang baru lagi jin, jaringan Islam Nusantara, macam-macam. Ya, cukup kita sebagai seorang Muslim, apa yang datang dari Allah dan Rasul kami terima. Sesuatu yang tak masuk akal kami, begitulah kekurangan kami manusia. Banyak yang tak masuk akal, tapi harus kami imani, karena ini khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, dan perlu diketahui, musyrikin mereka tidak mau mendengar khabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah mengkritik agama mereka. Tapi sebelum Rasulullah mengkritik agama mereka, mereka yakin Rasulullah paling jujur. Apapun yang khabar Rasulullah, mereka percaya. Kalau seandainya Muhammad mengkhabarkan akan keluar unta di balik gunung ini, tapi percaya. Ayo percaya. Tetapi mereka mengingkari karena apa? Karena sudah mengingkari agama mereka, baru diingkari. Kalau enggak, mereka sangat percaya kepada kejujuran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Kalau sangat musyrikin dalam mempercayai ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di sini, wa fi riwayah fashtadda dhalika alaihim qalu ya Rasulullah ayyuna dhalika ar-rajul faqala abshuru fa inna Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Kata Rasulullah, tidak perlu khawatir bahwasannya yang 1000 itu adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan satunya dari kalian. Wa ma min sifatihim, adapun dari sifatnya dia Ya'juj dan Ma'juj, iradul wujuh, wajahnya lebar wajahnya, sigharul uyun, dan matanya cipit. Nah, inilah kadang dijadikan wajah orang Cina ini, katanya ya orang Cina ini. Baik, syu'uruhum syaqra, dan kepalanya, rambutnya ada putih di tengahnya. Ya, seakan-akan wajah mereka itu seperti pedang. Ya, seperti ya seperti samurai. Listidratiha wa katratul lam alaih, karena gempal dagingnya banyak dagingnya, kuat dia. Dan wa yattasifuna aidan bi katratil adad, dan juga disifati bahwasannya dia ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Ya, sebagaimana datang dari Khalid bin Abdullah ibn Harmal an khalati qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu hari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam berkhutbah, dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Tabrani dan juga Al-Haitsami dalam Majmu' Zawaid dan rijal yang sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah, "Innakum taquluna la aduwwan lakum, innakum la tazaluna tuqatiluna aduwwan hatta yakhruja Ya'juj wa Ma'juj iradul wujuh sigharul uyun suhbin min kulli jadbin yansilun ka'anna wujuhum majanul mitraqah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah, beliau berkata, sesungguhnya kalian mengatakan tidak ada musuh bagi kalian, sesungguhnya akan terus kalian berperang melawan musuh kalian sampai keluar Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, iradul wujuh, yang wajahnya lebar, sigharul uyun, dan matanya cipit, min kulli hadbin yansilun, dan dia akan datang dari tempat yang datang yang tinggi, turun dia ke bawah, seperti orang pedang semuanya. Iya. Nah, dan juga disebutkan dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, disebutkan, "Inna fikum ummatain ma kanata fi syai' illa kathratah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, bahwasannya di antara kalian ada dua umat. Di antara kalian ada dua umat. Dan tidaklah terjadi sesuatu pada dua umat itu illa kathratah, kecuali dia semakin banyak. Dia adalah siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dan adapun orang yang mengatakan bahwasanya Ya'juj itu tinggi seperti pohon kurma tingginya, atau ada di antara mereka pendek seperti akhir bitulil basyibat, seperti satu jengkal. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj ada yang tinggi sekali dan ada yang cebol, apa cebol? Tuyul. Ada satu jengkal dia. Ya. Maka dan dia memiliki dua telinga. Ya, memiliki dua telinga, ya qata ihdahuma wa yaftarish bil ukhra. Ya, satu telinganya satu terbuka. Wa qad takallafa ma la ilma bih. Dan ini sesuatu yang seseorang sudah membebani dirinya apa yang dia tidak punya dalil padanya. Tapi cukup bagi kita apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam tentang sifat Ya'juj dan Ma'juj, bahwasannya mereka wajahnya lebar, matanya cipit, dan jumlahnya sangat banyak. Ini khabar yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi salatu wasalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam juga telah mengisyaratkan bahwa orang-orang Arab itu akan mendapatkan bencana dan bala dan kejelekan ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana hadisnya datang dari Zainab bintu Jahsyin. Ya, Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam satu hari masuk dalam keadaan beliau faz'a. Dalam keadaan Rasulullah tidak tenang. Dan beliau berkata, "La ilaha illallah." Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi seseorang ketika melihat sesuatu yang mengerikan atau sesuatu yang jelek, disebutkan apa? La ilaha illallah. Wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Dan celaka bagi orang-orang Arab, sesungguhnya kejelekan itu akan mendekati mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fatah al-yawm," telah terbuka hari ini, kata Rasulullah. Hari ini ketika beliau berkata, "Min radbin Ya'juj wa Ma'juj," dari benteng Ya'juj dan Ma'juj, "mithal hadhihi wa halaq bi asba'ihi al-ibah." Beliau mengisyaratkan seperti ini. Jadi kata Rasulullah telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj, ya. Beliau mengatakan seperti ini. Beliau isyaratkan apa? Seperti ini. Beliau gandengkan telunjuknya dengan ibu jari, jempol beliau seperti ini. Telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj ketika itu. Qalat Zainab bintu Jahsyin, dan berkata Zainab bintu Jahsyin, Faqultu ya Rasulullah, afanahliku wa fina salihun? Ya. Zainab ketika mendengar dari Rasulullah bahwasanya orang-orang Arab akan celaka, orang-orang Arab akan hancur, Zainab ketika mendengar tersebut, beliau tidak berkata, wah itu masih jauh, mungkin itu sama kami itu, mungkin masih jauh sekali. Ya, tetapi apa? Mimbab takut saja. Mimbab ketakutan ketika terdapat atau datangnya fitnah kepada seseorang, terkadang fitnah tersebut sebagaimana saya sampaikan isyarat pada pertemuan yang lalu, seseorang terkadang tidak tahu lagi mana hak dan mana yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berdiskusi dengan para sahabat Rasul. Apakah kalian pernah mendengar dari Rasulullah tentang sebuah fitnah? Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ya fitnah tentang ini dan ini. Bukan itu maksud saya, kata Umar. Jadi para sahabat dalam banyak tempat, ketika mereka berdiskusi, yang mereka diskusikan adalah hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah begini, hadis Rasulullah begini. Ya, nah kita ya, mana mau berdiskusi dengan hadis Rasulullah? Nah, ada yang dihafal hadisnya. Yang paling diskusi, wah ini presiden begini, wah gubernur begini, wah ini begini, wah. Ya, ini yang menjadi bahan diskusi kita. Bukannya menambah keimanan, tapi menambah dosa. Tapi para sahabat Rasulullah, ketika mereka berdiskusi, yang mereka diskusikan adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan kal mawjil bahr. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah fitnah, yang fitnah itu bagaikan lautan, ombak lautan begitu deras. Kata siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian beliau mengatakan, tu'rudul fitan anil qulub kahadil asir udan-udan. Akan datang fitnah, akan menghampiri hati seorang hamba, yang dia masuk sedikit demi sedikit bagaikan anyaman tikar. Ketika telah tercatat, tertenodai satu noda hitam di hatinya, kemudian noda hitam yang kedua bertambah, ketiga, keempat, kelima, sehingga hatinya semua menjadi gelap gulita. Sehingga ketika itu dia sudah tidak lagi mengenal mana hak dan mana batil. Sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena banyaknya fitnah yang dia minum di dalam hatinya. Ini sesuatu yang ditakuti oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Iya. Zainab berkata, ya Rasulullah, apakah kami akan celaka? Ya, walaupun ada orang soleh dari kalangan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am idza kathral khubat. Ya, saya takut. Kalau banyaknya khubat, banyaknya kejelekan, orang-orang yang baik pun akan terkena imbas dari dosa tersebut. Apa yang terjadi di tsunami 11 tahun yang lalu? Ya, banyak orang-orang yang mereka menjaga sholat, orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah terkena imbasnya. Terkena apa? Imbas. Karena Rasulullah berkata, "Nam idza khatharal qabal." Apabila banyaknya maksiat. Jadi kita jangan pernah merasa aman ketika di lingkungan kita banyak maksiat. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi gempa. Gempanya bukan gempa kayak kita, gempa tsunami, bukan. Gempanya kecil sedikit. Kemudian kata Umar bin Khattab, kalau seandainya masih terjadi gempa, maka aku tidak boleh tinggal bersama kalian. Karena ada dosa yang paling kuat sehingga Allah mendatangkan kepada kita apa? Mendatangkan kepada kita bala. Ini terkadang subhanallah, ada dari kalangan kita, masyarakat kita, terkadang yang mengambil pelajaran. Yang untung di tsunami di Aceh, di tsunami yang di Pumor, jawabnya subhanallah. Ya akhi, ini bala buat kamu, seharusnya kamu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Justru membela diri, untung tsunami-nya di Aceh. Kalau di Jawa ada habis gila semua orang di Jawa, katanya subhanallah. Enggak bisa kamu mengambil pelajaran musibah yang begitu besar Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak akan memberikan musibah sebuah negeri sampai di negeri tersebut orang-orang mereka mengkufuri nikmat Allah. Daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainatan ya'tiha rizqu ragadan min kulli makanin fakafaru bi anqumillah fa'adzaqahu Allahu libasal khaufi wal ju' bima kanu yasna'un. Dan sungguh kami telah permisalkan sebuah negeri yang negeri tersebut adalah negeri yang penuh dengan keamanan dan ketentraman, dan kami berikan mereka rezeki daripada segala penjurunya. Kemudian mereka mengkufuri nikmat yang kami berikan kepada mereka, kemudian kami gantikan kepada mereka, berikan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Kalau seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka niscaya kami akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi kenapa? Ya, kemudian kita mengatakan dengan ucapan-ucapan yang demikian, kita sendiri introspeksi diri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar, kalau seandainya terjadi gempa lagi di sini, aku tidak mau tinggal bersama kalian. Karena apa? Besar dan pengaruh yang jelek dari dosa itu. Dari dosa. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassa." Takutlah kamu dengan sebuah fitnah yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Nah, kemudian kita lanjutkan. Waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj? Apakah ada disebut tanggalnya, bulannya? Ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfaruna kullu yawmin hatta idza kadu yarawna syi'a syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu ghadan fayu'iduhu Allah ashaddu makan." Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap harinya mereka mengorek benteng yang membentengi mereka. Siapa yang dikorek? Sampai terlihat masuknya cahaya matahari. Nah, di sini juga ya istilahnya imtihan bagi iman kita secara kesehatan. Makhluk hidup enggak kena, manusia atau yang sejenisnya enggak kena matahari, itu bahaya, itu bisa mati dia. Enggak bisa hidup sekian hari. Ini masuk dari ribuan tahun masih hidup juga kan. Nah, ini sudah apa? Itulah imtihan buat akal kita. Imtihan buat iman kita. Harus kita percaya. Rasulullah mengkhabarkan ya bahwasanya dia tidak ada matahari di tempat dia. Jadi ketika dia korek, tiba-tiba cahaya matahari sudah masuk. Kemudian pemimpin di antara mereka berkata, "Irja'u, kembalilah, kita akan mengorek lagi besok." Jadi ada pemimpin di situ, ada yang mengatur, ada yang ahli korek mengorek, ada yang mengatur korek mengoreknya. Kembali besok. Ketika mereka kembali, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala telah menimbun kembali, bahkan lebih tebal lagi. Sebuah dalam hadis. Hatta idza balagha muddatuhum wa arada Allah yabhathum 'ala an-nas hafaru. Sampai tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus mereka kepada manusia, kemudian mereka mengorek. Hatta idza kadu yarawna syams. Sampai ketika mengorek, mengorek, mengorek dan sudah terlihat matahari. Berarti menunjukkan mereka di mana? Di dunia, di bumi ini. Qala allazi 'alaihim, kemudian berkata orang yang memimpin mereka, "Irja'u fasanahrifu ghadan insyaallah ta'ala." Ya, jadi kembalilah, kita akan korek lagi besok insyaallah. Pakai insyaallah dia. Ini lafaz hadis ya. Jadi mereka mengatakan apa? Insyaallah. Ini adab. Ini adab yang harus dipegang oleh setiap muslim. Ya'juj dan Ma'juj aja bilang insyaallah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah seseorang berkata, "Saya akan lakukan ini besok," kecuali dia mengatakan apa? Insyaallah. Nabi Sulaiman disebutkan dalam hadis, beliau akan mendatangi 900 istrinya. 90 atau 900 saya lupa. Kalau seandainya dan akan mendatangi istri saya sebanyak itu 90 atau 900 saya lupa. Ya. Dan akan keluar daripada setiapnya adalah mujahidin, kata Nabi Sulaiman. Tapi kata Rasulullah, tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaallah. Kalau seandainya beliau mengucapkan insyaallah, maka akan lahir anaknya dari setiap perempuan yang datang di malam tersebut. Tapi beliau tidak menyebutkan insyaallah. Ini adab kita untuk selalu kita kaitkan itu dengan kehendaknya Allah. Karena tidak tahu kita mati atau enggak besok. Ya, kita tidak tahu besok masih hidup atau tidak. Jadi besok pergi ya insyaallah. Jangan insyaallah lah, harus pergi. Ya, jadi ini sudah salah dalam memahami insyaallah, karena sudah kebiasaan. Kalau bilang insyaallah enggak pergi dia bilang. Jadi salah penetapan insya Allah. Padahal orang mengucapkan insya Allah, dia harus pergi. Kalau tidak ada yang Allah menghalangi, kamu tidak pergi, kamu tidak sakit, kamu tidak mati, kamu tidak, kamu punya tenaga, kamu bisa pergi. Ya, seharusnya dengan insya Allah lah dia membantu, semoga Allah memberikan kekuatan kepada yang itu pergi. Karena memang sudah salah dari awalnya. Ya, jangan insya Allah pergi ya. Ya, insya Allah, jangan insya Allah. Salah apa? Penggunaan akhirnya salah terus menerus. Ya. Kemudian wastathnau kata Rasulullah, mereka beristithna fayauduna ilaihi wa kaihatihi na tarku. Dan ketika mereka kembali besok ternyata tidak ditutup, masih seperti kemarin. Sudah masuk cahaya matahari. Fayahfiruna wa yukhrijuna walan nas. Dikorek-korek dikorek, kemudian mereka keluar kepada manusia. Fayanshifuna al-ma, kemudian mereka menghirup semua air, meminum semua minuman. Wa yatahassanu nas minhum fi husunihim, dan kemudian manusia mereka membentengi diri mereka, lari, bersembunyi dari Ya'juj dan Ma'juj. Fayarmuna bisihabihim ila sama, kemudian setelah mereka menganggap bumi ini sudah dikuasai seluruhnya, mereka melempar panah ke langit. Ya, kemudian kembali panah mereka sudah ada darahnya. Kemudian mereka berkata, qaharna ahlal ard, kita telah menguasai penduduk bumi. Wa uluna ahlas sama, dan kita juga telah menguasai penduduk langit. Jadi dia beranggapan penduduk bumi sudah dikuasai dan penduduk langit juga sudah dikuasai, karena ketika dipanahi itu jatuh panah sudah berlumuran dengan darah. Dia berpikir penduduk langit sudah mati, sudah kena panahnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini bukan cerita dongeng ya. Bukan cerita Doraemon ini. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi salatu wasalam, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya, dan juga disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahihnya. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah. Sudah jam berapa? Kok kenapa enggak ada? Sudah ada? Ya, oke lagi. Atau saya ringkas saja. Hal-hal yang penting sudah saya sampaikan. Ya, hal-hal yang penting sudah saya sampaikan. Jadi ketika itu Ya'juj dan Ma'juj, dia berpikir bahwasannya dia telah menguasai langit dan bumi. Ya, kemudian di akhir cerita disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, dan itu masih di zamannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di dalam hadis, ya, fayursilullahu alaihim al-unuh an-nuhuf fi riqabihim. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada mereka nighaf. Nighaf adalah jud, ulat, di leher-leher mereka. Di leher-leher mereka. Fayasbahuna farsi. Fayasbahuna farsi. Dan kemudian mereka terbunuh dengan dimakan ulat tadi. Kamauti nafsi wahidah. Jadi matinya sama semuanya. Sekalian mati. Dimakan oleh, terbunuh oleh ulat tadi. Dan thumma yahbitu Nabiullah Isa alaihi salam wa ashabuhu ila al-ard fala yajiduna fil ard mawdi shibrin ila man zahmahum wa natanahum. Dan kemudian Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, ya, dan para sahabatnya membersihkan bumi pada waktu itu, dan tidak ada satu jengkal pun dari bumi nanti kecuali memenuhi daripada zahmahum. Zahmahum itu maksudnya apa? Mayat mereka, bau yang sangat bau sekali. Karena banyaknya Ya'juj dan Ma'juj tersebut mati di akhir zaman, dan kemudian Allah kembalikan apa? Bumi kembali berbarokah, ya, sebagaimana yang telah kita baca dari hadis-hadis tersebut. Ini menunjukkan kepada kita, ayyul hadirul rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah untuk membinasakan siapapun. Makhluk yang begitu kuat sangat mudah bagi Allah, dan ini bentuk penghinaan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bukan dibunuh oleh manusia, ulat yang membunuh mereka. Ini bentuk penghinaan yang Allah hina mereka. Dan juga dalam kaum-kaum yang terdahulu, Allah subhanahu wa ta'ala terkadang membunuh orang dengan membinasakan manusia dengan mengirim apa? Ya, mengirim binatang-binatang kecil, membuat mereka binasa. Sehingga tidak ada sesuatu, siapapun, kekuatan hebatnya kekuatan manusia, tidak ada apapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menenangkan kecintaan kita kepadanya dan mengetahui keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita menentukan hati kita dalam segala keadaan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha, yang maha perkasa dan maha rahmat dan maha rahim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, mungkin pertemuan nanti setelah Ustaz Imam. Ya, seharusnya malam ini malam Ustaz Imam, tapi karena itu saya menyelesaikan masalah ini, saya minta izin sama Ustaz Imam. Alhamdulillah beliau izinkan. Kalau beliau tidak izinkan, saya tidak. Nah, insyaallah minggu depan Ustaz Imam yang mengisi. Ya, dan insyaallah setelahnya saya baca satu bab lagi, bab yang penting tentang hancurnya Ka'bah sebelum dia berkiamah. Allahu a'lam bishawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.